Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Ma'asir al-muslimin rahimani wa rahimakumullah jumain. Alhamdulillah, nuwasil darsana bikira'ati kitab bahjati kulubil abrar. Qabla nuwasil, ma makna az-zakah? Zakah Haidar, makna zakah? Apa? Harta yang wajib dikeluarkan kemana? Pada? Terus apa is? Apa tadi? Loh, yang kerasa yo. Zakat adalah dikerjakan enggak? Mana PR-nya? Loh, lupa. Elias, apa zakat itu? Mengeluarkan sebagian dari harta sesuai dengan kadarnya. Terus? Terus apa lagi? Apa Bas tadi, Bas? Sesuai dengan syariat. Kurang lebih itu makna az-zakat. Secara bahasa az-zakat adalah an-numu waziyadah. Secara bahasa zakat maknanya apa? Berkembang dan bertambah. Para ulama berbeda-beda dalam memberikan takrif definisi dari zakat. Sebagian mengatakan apa? Ikhraju mahlin, mengeluarkan harta dengan apa? Biqadrin, maksus dengan kadar tertentu. Fizamanin, maksus pada waktu yang tertentu. Lita'ifatin, maksusoh untuk penerimanya adalah orang yang tertentu. Ta'abudan lillahi azza wa jal, dalam rangka beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mengeluarkan harta dengan kadar tertentu yang telah ditentukan oleh syariat pada waktu yang tertentu untuk orang yang tertentu dalam rangka ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu kurang lebih. Begitu dulu ya, Is, ya. Zakat secara istilah. Nanti diulangi lagi ya. Dimroja ya. Nah, itu zakat. Kemarin sudah kita baca tentang nisab. Yang pertama adalah zakat pertanian, biji-bijian dan buah-buahan. Yang kedua zakat peternakan, kemarin adalah apa? Unta. Qala rahimahullah, wa amma nisabul baqar, adapun nisabnya sapi. Fa thalathuna fiha tabi'un aw tabi'atun lahu sanatun. Maka 30 berarti nisabnya sapi apa? 30 ekor. Fiha, padanya, zakatnya berapa? Tabi'un au tabi'atun. Bahasa kita pedet, ya. Jantan atau betina. Tabi'un au tabi'atun. Lahu sanah, yang sudah berumur 1 tahun. Sapi, anak sapi, yang sudah berumur 1 tahun. Dari kecil anak sapi jenenge apa? Pedet ya. Wa fi arba'ina musinnatun, dan pada sapi yang sudah berjumlah 40 ekor zakatnya adalah musinnah. Apa musinnah? Laha sanatan, anak sapi yang sudah berumur 2 tahun. Summa fi kulli thalathina tabi'un, kemudian setiap 30 ekor apa? Zakatnya tabi'un, satu anak sapi yang sudah berumur 1 tahun. Wa fi kulli arba'ina musinnatun, dan setiap apa? 40 ekor zakatnya berapa? 1 musinnah, yaitu anak sapi yang berumur 2 tahun. Kalau 70 berarti berapa zakatnya? Punya sapi 70 ekor, zakatnya berapa? Zakatnya berapa? Berapa mas? 2 apa ini? Nah, berarti tabi'un dan musinnah, zakatnya 2. Anak sapi 1 umur 1 tahun, 1 umur 2 tahun. Kalau 90 ekor, hitungnya bagaimana kalau 30 ekor? 2 apa 3? Pilih 2 apa pilih 3? Kalau dihitung 40, setiap 40 berarti yang 80 2 musinnah, yang 10 tidak ada zakatnya. Kalau dihitung 30 berarti 3 tabi. Berarti 3 apa? Tabi. Wallahu a'lam. Maka dihitung 40, kemudian 40 berarti 2 musinnah. 2 anak sapi yang sudah berumur 2 tahun, yang 10 nanti akan disebutkan waksun, ini tidak ada zakatnya. Qala wa amma nisabul ghanam, adapun nisabnya kambing, dan kambing di sini ada berapa jenis kambing itu? Di sana ada yang namanya satun, ada ghanamun, ada apa lagi? Kabsun, ada apa lagi? Semuanya kambing loh. Domba kambing atau bukan? Kambing. Kambing kacang? Kambing. Etawa? Kambing. Semuanya kambing, jenisnya berbeda, beda. Semuanya masuk pada kata al-ghanam. Berapa nisabnya? Fa'aqalluhu arba'un, nisabnya adalah 40 ekor. Unta, berapa kemarin nisabnya unta? Berapa? Berapa Sam? Unta kemarin nisabnya berapa? Batasan minimal 5 ekor. Sapi berapa Mat? Sapi 30 ekor. Kalau kambing 40 ekor. Wa fiha syatun, kalau sudah punya 40 ekor maka zakatnya 1 kambing. Wa fi ihda wa isrina wa mi'ah, dan pada 120 ekor zakatnya berapa? Syatani, 2 kambing. Mana nulismu? Yang mana? Yang ini sudah ada nilainya. Sini 5 baris. Iya, sini ke bawah 5 baris. Atau sini ke bawah 5 baris. Ya. Dipenuhi ya. Kalau kambingnya sudah mencapai 121 ekor, zakatnya 2 kambing. Wa fi mi'ataini wa wahidah, pada kambing yang sudah mencapai 201 ekor, 201 satu ekor, salatu syiahin, zakatnya tiga kambing. Thumma fi kulli mi'atin satun, kemudian pada setiap hitungan seratus, seratus ekor, zakatnya berapa? Satu kambing. Wa ma bainal faradain yuqalu lahu waqsun aw waqasun. Di bawah disebutkan al-waqsu bi fathatain berarti waqasu. Ini sampai sini. Iya, ini masih lanjutannya. Al-waqsu bi fathatain berarti apa? Waqasu. Wa qa wawu fathah qaf fathah. Wa qad tusakkan al-qaf, dan kadang disukun huruf qaf menjadi waqsun. Ma bainal faridatain min nasbiz zakati mimma la syai'a fi. Apa yang diantara dua kewajiban dari nisab zakat, mimma apa-apa, la syai'a fihi, yang tidak ada kewajiban padanya. Jadi kalau ada kelebihan, maka apa? Tidak ada kewajiban untuk yang lebih tadi. Untuk yang lebih tadi. Kalau kambing berapa? Batasan minimal 40. Kalau 50 ekor, berarti 40 tambah berapa 50? 10 ekor. Yang 10 ekor tidak ada zakatnya. Yang ada zakatnya 40 ekor. Kalau kambingnya berapa tadi? Setelah 121. Kalau kambingnya 100, berarti zakatnya berapa? Satu ekor. Zakatnya berapa? Satu ekor. Yang lebih dari 40 sampai 100 namanya waqsun. Namanya apa? Waqsun. Karena batasan 40 sampai 121. Thumma fi kulli mi'atin syatun wa ma bainal faradain yuqalu lahu waqsun fil mawasi khasatan. Dan ini waqsun, apa yang anda ada di antara dua kewajiban khusus pada apa? Binatang ternak. Fil mawasi, pada binatang ternak. Khasatan, artinya kalau selain binatang ternak dihitung ada zakatnya, tapi kalau mawasi tidak ada. La syai'a fihi, tidak ada kewajiban padanya. Bal huwa afun, bahkan itu apa? Dimaafkan. Tidak ada kewajiban apa? Zakat padanya. Ini pada kambing. Dan kita baca saja. Wa amma baqiyatul hayawanat, adapun selain sisa dari binatang-binatang, selain binatang-binatang yang disebutkan, selain unta, sapi dan kambing, kal khayli wal bighali wal hamiri wa ghairiha, seperti apa? Khail. Khail itu apa? Hafiz, khailun itu apa? Khailun. Mukbil, khailun itu apa? Zakaria, khailun. Sudah ada belum dulu? Sudah, pratahfid sudah ada. TK sudah ada dulu ya. Khailun, apa khailun? Yang keras. Khalid, khailun. Dul, khailun. Hafid, mana Hafid? Khailun. Tidak tahu semua. PR berarti. Din, khailun din. Agil, khailun. Tidak tahu. Apa di? Khailun. Enggak tahu. Abbas khailun, kuda. Kuda. Jadi kuda tidak punya tidak ada zakatnya, walaupun kudanya 100 ekor, tidak ada zakatnya. Wal bigol, apa bigol? Bigol itu apa? Faiz. Bigol. Apa? Yas, bigol. Peranakan, perkawinan kuda dengan keledai itu bigol. Kawin silang antara kuda dengan keledai, anaknya namanya bigolun. Punya bigol 100 ekor, enggak ada zakatnya. Wal hamir, khamir apa? Khamirun. Khamirun, Abdurrahman. Belum, masa belum? Zakiyun. Khamirun. Himarun. Keledai. Punya keledai 100 ekor, enggak ada kewajiban apa? Zakat. Wa ghairiha, dan selainnya apa? Punya ayam 1000 ekor. 1000. Enggak ada zakatnya. Atau punya ayam 100.000 ekor, ternak ayam. Tidak ada kewajiban zakat. Tidak ada kewajiban apa? Zakat. Falaisa fihi zakatun, tidak ada padanya apa? Kewajiban zakat. Selain binatang yang disebutkan di depan, apa? Unta, sapi dan kambing. Illa, kecuali idza uidda lil bai'i wasyira, kecuali kalau itu untuk apa? Disiapkan untuk jual beli, berarti apa? Dagangan. Jadi seperti belantik. Dagangannya apa kalau belantik? Ya mungkin sapi, mungkin kambing, atau mungkin kuda. Ini disiapkan memang untuk jual beli. Berarti namanya apa? Urut tijaroh. Barang-barang yang diperjual belikan. Yang tujuannya apa untuk diperjual belikan? Mendapatkan keuntungan, mendapatkan laba. Kalau seperti itu maka ada zakatnya. Zakat apa? Zakat urut tijaroh. Bukan zakat binatang tadi. Bukan zakat apa? Kuda tadi bukan. Tapi zakat urut tijaroh. Demikian juga yang perlu untuk kita ingat di sini, bahwa binatang ternak ini wajib dizakati. Di sini syaratnya pertama mencapai satu nisab, yang kedua mencapai satu haul, satu tahun, dan yang ketiga syaratnya apa? As-sa'imah. Apa sa'imah? Digembalakan. Artinya kalau unta lima tadi di kandang kemudian dicarikan rumput, berarti tidak ada kewajiban zakat. Kambingnya 50, tapi di kandang dicarikan rumput tiap hari, maka tidak ada kewajiban zakat. Sapi juga seperti itu. Binatang ternak ada kewajiban zakat kalau itu sa'imah, digembalakan. Kalau makanan dicarikan, maka tidak ada kewajiban zakat. Qala rahimahullah, ini binatang ternak, dan tidak perlu kita perpanjang karena binatang ternak di tempat kita tidak ada zakatnya. Kenapa? Yang punya 100 sapi semuanya di kandang dicarikan pakan, tidak ada yang digembalakan. Qala wa ammani sabun nuqudi minal fiddah, adapun nisabnya nuqud dari apa? Barang-barang berharga dari perak. Faqalluhu khamsu awakin, maka nisabnya 5 Su'awakin, lima wasak. Lima wasak. Lima, lima wasak. Lima ukiyah. Awakin lima ukiyah. Wal ukiyatu arba'una dirhaman, dan ukiyah, satu ukiyah 40 dirham. 40 apa? Dirham. Berapa? 5 kali 40 sama dengan famata balaqat indahu mi'atai dirhamin, maka kapanpun sampai di sisinya 200 dirham perak, dia miliki mencapai berapa? 200 dirham. 200 dirham itu kalau ditimbang, 1 dirham adalah 2,975 gram. 2,975 gram. Berarti berapa? 2 kali 975 gram kali 200 dirham. Kira-kira berapa gram? Ya. 2,975 kali 200. Berapa? 400 ditambah kurang lebih menjadi 595 gram perak. Jadi kalau sudah punya 595, maka apa? Kewajiban zakatnya. Zakatnya berapa? Rub'ul usr. Zakatnya berapa? Rub'ul usr. Bahasa kita 2,5. Ya. 2,5%. Ya. Zakatnya disebut rub'ul usr. Al-usru 1/10, rub'un 1/4. 1/10, 1/4-nya 1/10. Berapa 1/4-nya 1/10 ini? Taruhlah tadi 595, dibulatkan 600. 600 1/10-nya berapa? Berapa, Mas? 6. Kalau dibulatkan 600 gram. Kan 595 ya, dibulatkan menjadi 600 ini. 600 gram 1/10-nya berapa? 60. 60 1/4-nya berapa? Berapa 1/4-nya? 15. Berarti zakatnya berapa? 15 gram perak. Nisabnya berapa tadi? 595. Kalau dibulatkan 600, berarti zakatnya berapa? 15 gram. Wah, oke, menzakat 15 gram ya. Perak. Ya, perak. Nah. Ini baru apa? Perak. Ini satu ukiyah sama dengan 40 dirham. Kali 5 menjadi 200 dirham. 200 dirham. Ya. Wa kadzalika ma tafarra'a 'anil naqdain. Demikian juga apa yang apa? Bercabang dari dua naqdain. Di sini apa? Satu baru disebutkan perak. Yang satu apa? Emas. Naqdain, yang satu emas, az-zahab. Emas berapa nisabnya? Nisabnya berapa? Disebut satu mithqal. Satu mithqal, yani fi dhahab, isruna dinaron. 20 dinar. Kalau dijadikan gram kurang lebih sama dengan 85 gram. Kalau apa? Emas nisabnya 85 gram. Jadi yang punya simpanan emas, apakah itu yang dipakai atau disimpan di lemari, mencapai 85 gram ya. Mungkin apa? Alih-alihnya 10 untuk tangan. Ya. Masing-masing 2 gram. Sudah berapa? 20 gram. Kemudian anting-anting 2 gram. Berarti sudah 4. Kalungnya berapa? 50 gram. Barangkali kan itu. Yang disimpan lebih banyak lagi. Kalau sudah mencapai 85 gram emas, maka apa? Sudah wajib zakat. Sudah wajib apa? Zakat. Zakatnya berapa? Sama rub'ul usr. Kalau 85 dibagi 1/10-nya berapa? 85 1/10-nya berapa? Berapa Mas Karjo? Sing kulina hitung-hitung. 8 1/2 ya toh? 8 1/2 1/4-nya. 1/4 8 1/2 berapa? 1 2 lebih lah. Itu emas. Zakatnya berapa? 2,1 gram. Kalau mencapai 85 gram emas. Ini apa? Emas dan perak. Qala kadzalika ma tafarra'a 'anil naqdain min urudit tijarah. Demikian juga apa yang bercabang darinya dari dua naqdain, yaitu dari emas dan perak, min urudit tijarah, dari barang-barang apa? Perdagangan. Apa itu urud tijarah? Wa huwa kullu ma'uidda lil bai'i wasyira' lil ajlil maqsabi war ribhi. Yaitu apa? Seluruh apa saja yang disediakan, disiapkan untuk jual beli. Tujuannya apa? Al maqsab, mata pencaharian. War ribhi, dan untung. Jadi sebut barang-barang yang diperjual, apakah bentuknya lemari ya, apakah bentuknya kulkas, apakah bentuknya semen, ataukah besi ya, ataukah kaos, kain, ataukah yang lain. Kalau itu untuk diperjualbelikan, berarti namanya urud tijarah. Urud apa? Tijarah. Qala fa yuqawwamu idza khala al-qaul bi qimatin nuqud. Maka yuqawwam, ditakwim. Dia apa? Dihitung, diuangkan, biasanya begitu. Diuangkan apabila apa? Sudah mencapai satu khaul. Diuangkan dengan apa? Dengan harga an-nuqud. Berarti nisabnya apa? Emas atau perak. Kalau perak berapa tadi? 595 gram. 1 gram berapa Mas? 10.000 mudahnya begitu ya. 10.000 kali 595 berapa? 5.950.000 rupiah. Berarti 6 juta sudah wajib zakat. Kalau nisabnya emas berarti berapa? Emas berapa? 500 ribu gitu ya. 500 kali 85 berapa Mas? 40 juta lebih sedikit itu ya. 42 juta ya. Kalau sudah sampai 42 juta berarti apa? Wajib mengeluarkan zakat. 42 dibagi 40 berapa Mas? Berarti 10 juta lebih. Nah, lebih 200-an ribu itu zakatnya ya. Itu kalau mencapai berapa? Nisabnya emas. Kalau nisabnya perak, mudahnya tadi 6 juta itu ya. Dibagi 40 berapa? Sudah 1 juta lebih, kurang lebih berapa? 250-an kurang lebih itu ya. Iya. Oh, 150.000. Nah, 150.000 zakatnya. Itu nisab apa? Urut tijarah. Nah. Qala rahimahullah wa yukhraju. Jadi urut tijarah dia apa? Dinilai dengan uang. Jadi barang-barang dagangan ini apa? Bahasa kita diuangkan. Ini nilainya berapa? Lemari di sini nilainya berapa? Yang di situ berapa? Oh, yang ini berapa? Semen ini berapa? Dikumpulkan dengan besi, dikumpulkan dengan barang dagangan yang lain. Semuanya ditotal. Semuanya apa? Ditotal. Kalau mencapai nisabnya emas atau perak, maka wajib mengeluarkan zakat. Berapa zakatnya? Rub'ul usr. Rub'ul usr. Seperempatnya, sepersepuluh berapa? 2.5%. Wala buta fi jami'iha min tamamil haul. Dan wajib pada semuanya, emas, perak, termasuk di sini apa? Yatafarra' an-naqdain, uang. Termasuk apa? Uang simpanan. Mungkin ditabung di bank. Mencapai nisabnya perak, wajib mengeluarkan zakat. Atau mencapai nisabnya emas, wajib mengeluarkan zakat. Sarannya apa? Harus sempurna 1 tahun. Jadi kalau kemarin nyimpannya ini bulan, bulan apa sekarang? Bil? Sekarang bulan apa? Bulan apa sekarang? Sekarang bulan apa yo? Mobilnya nanti. Bulan Selasa. Bulan apa sekarang? Kalah sama Pratafid. Iya, Pratafid hari ini hari. Nah, begitu toh. Bulan, bulan apa ini? Oktober. Kalau sekarang bulan Oktober masuk, berarti bulan Oktober mendatang sudah mencapai 1 tahun. Kalau 1 tahun berarti sudah 1 haul. Illal khububa wassimar, kecuali biji-bijian dan buah-buahan. Kalau pertanian, kata beliau, fa innaha tukhraju zakatuha waqtal hasad wal judad, maka zakatnya buah-buahan dan biji-bijian adalah waktu panen. Al hasad wal judad ini sama-sama maknanya panen. Cuma al hasad ini apa? Untuk biji-bijian. Wal judad ini untuk apa? Buah-buahan, untuk kurma. Sama-sama panen maknanya. Qala ta'ala, Allah mengatakan wa atu haqqahu yauma hasadi, dan berikan haknya ketika kapan? Panennya. Ini untuk apa? Pertanian. Pertanian zakatnya ketika panen. Selain itu ternak, kemudian perdagangan, kemudian emas dan perak termasuk uang adalah apa? 1 haul, 1 tahun penuh. Harus sudah mencapai 1 tahun penuh. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan.